aku yang benar mencarimu di mana kau terusir itu di mana kau berada di mana kau sesuatu. You can do this. Yeah.